hari bahagia. Oh indahnya, oh indahnya bahagia, oh bahagia. Bunga-bunga yang beraneka warna, padang rumput hijau terbentang luas. Daun-daun pun ikut bergembira menari-nari menyambut hari ini.